mulane nah ana to ana penyakit kepagebluk ku jare Nabi ojo mire tapi nak kowe ning kono ya ojo mire tapi nak kowe ning bumi iki ojo rono. Era Sayyidina Umar ana penyakit menular dene melayu dinyek wis sahabat-sahabat jenengan kagae ngono ana penyakit kok melayu berarti yang melayu sangka kodok kodar jabe Sayyidina Umar nafirru min qadarillah ila qadarillah aku melayu ngene iki dikodok pangeran podoe. Dewe nafirru min qadarillah ila qadarillah wa min qadarillah ila qadarillah dadi aku melayu ngene iki ya kodok kodare apa pas repot song pinter pinter kandhani lan Abu Nawas iku wong paling manfaatno niku dadi dene kandha ning pasar bahwa anak asuna minallah ora ana sing sugih kaya pangerane juga wong seneng kontroversi nomor loro iku anak akrohul haqqo wa khibbul batil aku paling gak seneng mbek barang hak paling seneng mbek barang kok batil akhire sing iso mbak sing iso roh tebakanku tak kei hadiah tapi nek sing ra iso kudu ngeki hadiah akhire Harun Rasid ku melok nebak ora iso padahal rojo akhire dene cerita sak suge-suge pangeran ora di anak ora di bojo ya ora di utang aku yo di anak di bojo wong sarap jajar. Terus dene muni wa anak krohul haqqo aku ora seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok kowe ora seneng. Sidine dalil al mautu hak wan naru hak. Jare mutir-mutir an naru hak. Sopo sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang hak mesti kan al mautu hak wan naru hak. Aku sing seneng mati sopo sing seneng neraka? Aku seneng barang batil. Wedoan mainan nak barang batil aku ya seneng. Sesese sing sesese Harun Rasid muni ora iku aku etok aku barang lha iki. Akhire to hadiah. Dadi dise iku zaman Khalifah Harun Rasid iku ana Abu Nawas. Tukang ge guru-guru ge tebak-tebakan ilmiah. Ya tapi wong mari pinter. Lan ngeron cerita pun kula gadah kitab iki jenenge Abu Nawas. Iku pancen cerdas tenan Abu Nawas. Dene pepatahe iku raqqaz zuja juwara qatil khamru wa tasyabaha fatasyakal amru. Fa ka'anna ma khamrun wala qatahu wa ka'anna ma qatahun wala khamru. Dadi gelas ku nak sing putih bersih terus diisi banyu bersih. Wong sing roe awale banyu darani koyo banyu tanpa gelas. Sing roe gelas darani koyo gelas tanpa banyu. Jare dek makomku wis ngene iki. Edan campur jadab, jadab campur edan. Kelas berat. Dene terkenal wali gara-gara Harun Rasid itu tau mlaku-mlaku delalah roh amati pas atis. Ketok gegere mek rambut. Harun Rasid itu wong soleh. Zino rawani, ra zino kepengin. Terus ra iso turu. Bareng ra iso turu ya aja tiru mau cerita ae aja tiru. Bareng ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhire kuwabe crito asik akhire sak jam. Lho aku ora turu. Tak pecah. Ana nek sing crito asik akhire asik ngrungokno. Dipecat men. Terakhir Abu Nawas mulai setengah telu sing atuh ngono kan. Cek ya Abu Nawas aku critani ben iso turu. Niku wonten semut niku mlebu kuping penasaran iki ya. Bareng to jero niku mambu. Atas jurege terus medal bareng medal ngerasa penelitian sering tuntas melebet maling bareng melebet mambu medal maling ngerasa sering tuntas melebet maling oh wah cerita kalau turun deh. Kan menang pokoknya saya bisa ngasih lo turun menang bareng turun dikai hadiah dia ini mereka kasil nopo kasil bu. Tapi terakhir ini bareng dikai hadiah tiang lah nampak rawang wedok ayu konggu itu semalam mari rai satu semua mari pikiran tak terang nah itu saya rasa tu lu kan nyincang aku boten nah, semenjak itu terkenal wali dia preman ini terkenal wali perkara ini ngerti yang terjadi di dalam nopo istana semenjak itu terus dimitos Bopie nasi PAP ni, aku yo raro nanti kira raro. Ngerti-ngerti, sairan-sairan ilahi lastulil firdausi nopo. Ahlan dinisbat non yang aku sinten. Nah, nasi PAP ni, sa Indonesia aku anggap pujian ilahi lastu. Jadi ni gabungan sinten. Aku nawa. Ini sehubungan ibe pangeran tu sedake deh. Gusti kalau ibu swargo kata buatan pantas. Tapi ya wala akwa ala nari jahim pun rokok kebetan kuat. Terus aneh, pikiran terus ngajak angel tok deh. Jadi kalau pun suarga kurang pantas. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Kalau ini buatan pantas ibu suarga. Tapi wala akwa ala nari jahim. Lepun rokok lagi rakuah. Terus aneh pokoknya dosa kula nggih kathah. Tapi mosok sepurane jinan kalah kathah. Wis mulai nuntut-nuntut mulai. Nggih dosa kula nggih kathah. Mosok sepurane jinan kalah. Kalah kathah. Bareng saiki. Wa in tatrut faman nati suwun. Kula pokoke ndodok lawangane jenengan terus. Mbok usirlah tetep teng mriki. Pokoke teng mriki. Terus kula sowan sinten malih nek mboten teng jenengan. Kalau hasil dene ape mati iku susah perkarane seranti ngamal. Kondo anak-anak aku iku ngamalku mau nyenengno wong Islam dadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati iku sreso guyon. Mulane ben aku tetep ngamal, gembokku mbek pintune kudu gedhe gemboke. Ana ger wong ziarah punamu wis guyon, wong gembok mbek pintu gedhe gembok. Iku wis terakhir amale dene. Wasiat dek ni wana ane, jauh kapan bekas, jadi bila ditakoki malaikat. Kau nak ditakoki, gue ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kapan ini nopo? Bekas, parah dek ni tadi. Jadi ni bayang noi, saking lamanya bodoni Harun Rosid nganti bayang noi so bodoni malaikat. Semacam-macam ni gue umat Kanjeng Nabi. Mulai gue umat Sinten. Tapi gue ilmu ini niru Sayyidina Umar, cuma Umar luwe apik. Ya, masyur kan Abu Nawas Melayu sangka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas, udan itu rahmatnya pangeran. Kayak kok Melayu berarti Melayu sangka rahmat. Nah dibang idak-idak rahmat. Parah, Abu Nawas itu parah. Pokoknya ilmu itu runtuh, ini ngarep bedeknya itu runtuh. Bes rusak kabeh. Ya wong meneng ya, piye sarap sih tok. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kira Melayu-melayu songko. Lah iya jare Abu Nawas timbang ida-ida apa? Dadi mate kaji Nabi macam-macam, ono sing kados sinten. Tapi niku tesih dereng lucu. Tesih lucu Nuaiman. Nah niki mboten fiktif. Abu Nawas itu sebagian ceritanya fiktif. Kalau mau emang punya tas, saya punya kitab Mizahur Rasulillah guyonane kaji Nabi. Nuaiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon, senengane mabuk. Dia mabuk tenan ngeflame. Sahabat. Niku tiap mabuk ya dijilid mek Nabi, ditutuki sahabat ping 80, mergo nak mabuk iki diduduk. Tapi ya tetep mabuk nek. Lha senengane kuwi nek ana makanan-makanan enak nu diaturno Nabi. Kuwi anger sing dagangan niku nake. Nabi ya Rasulullah jenengan derek-derek kudu bayar, aja mangan tok. Iku kelakuan. Lego sing digawe dalil Imam Ghazali lan ahli sunnah ketika sahabat do maksudno Nuaiman. Ma aktsaru ma yutabi. Alaika la'natullah. Kowe iku cek seneng akali Nabi. Seneng minum. Kowe iku dilaknati pengira. Terus Nabi dawuh latal anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Kejegeman nglaknati Nuaiman. Ngene-ngene seneng Allah lan seneng Rasul. Semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiat itu tidak menghalangi wong oleh seneng Allah lan ana ono wong rapati salat atonan seneng maulidan ki oleh gedhe wong maksiat ya oleh seneng Kanjeng wis ngono mazhab ahli sunnah. Nuaiman tuwa-tuwa tobat tapi nakale wijek kurban niku Sayyidina Utsman niku dicrito teng Ithaf Sarah Ihya ana wong niku mahramah namine sepuh dorir jenenge wae jenenge dorir abdorir mripate wis picek riyen masjid niku saking pasir lah dorir teng masjid kudu nguyo muni ainal hamam ainal hamam tailate kundi nek bareng ning tengah masjid ape nguyuh wis sopet do bengok-bengok oh iku jek masjid Nuaiman ibe bape digandeng ya dorir ilal hamam kowe kepene hamam naam digandeng digandeng iku mok gang piro malah nguyo pas dasi si tidak usah. Siku Sayyidina Utsman itu Amirul Mukminin, wis presiden. Barang diuyoi wong bengok-bengok Amirul Mukminin. Ya bulu alaihi dzur. Amirul Mukminin diuyoi sinten? Wong tuwa wong picek. Ngamuk no. Ngamuk sapa sing ndudono aku? Pancet meneh. Kowe kepengin ketemu Eman ya aku nak ketemu petak tutuk. Lha ngene iku dituntun neh pas Sayyidina Utsman salat. Iki lho jenenge nek mas tutuk. Wong kok nakal nganti ngono.